بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya, bangsa jin dan bangsa manusia di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya, mengabdi kepadanya, menghamba kepadanya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Sesuatu yang masyhur, yang ma'ruf di kalangan kita semua. Hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita sebagai seorang mukallaf, terkhusus sebagai seorang muslim, mengisi kehidupan kita dengan ibadah kepada Allah dengan segenap makna ibadah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Kita kerjakan semua itu dengan dasar ilmu. Dengan dasar ilmu. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap dan beramal. Ilmu syar'i, Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf pada tiap-tiap amal ibadah yang kita kerjakan. Maka kita harus dan berkewajiban talabul ilmi syar'i. Kita kerjakan dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Kita betul-betul mempersembahkan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Dan kita tulus dalam mengerjakannya. Tidak ada niatan-niatan duniawi. Tidak ada tendensi pribadi di dalamnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah semata, hunafa, sebagai orang-orang yang hanif yang muwahhid. Al-bayat yang kelima. tidak ada kesyirikan padanya. Ya, tidak boleh mempersembahkan satu ibadah pun kepada selain Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah sedikit pun dalam perkara ibadah dengan selainnya. Syirik asghar, apalagi syirik akbar. Juga kita kerjakan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wifqas sunnah, dengan mutaba'atus sunnah. Kita beribadah sesuai dengan sunnah pada tata caranya, kaifiyahnya, di atas sunnah. Pada penetapan waktunya sesuai dengan sunnah. Pada penetapan tempatnya sesuai dengan sunnah. Pada jumlahnya, adatnya sesuai dengan sunnah. Pada kadarnya, takarannya sesuai dengan sunnah. Pada jenis amaliyahnya sesuai dengan sunnah. Dengan sunnah. Tidak ada padanya kebid'ahan-kebid'ahan. Tidak ada padanya ibadah dengan semata-mata qiyas atau ra'yu. Atau adat istiadat dengan tambah hujjah. Dengan bimbingan sunnah. Supaya amalnya makbul. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuraddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amal dengan tambah contoh dari kami, maka dia tertolak, tidak diterima. Rawahu Muslim fi hadzal lafz dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Masyhur di kalangan kita thullabul ilmi, ikhlasun niyyah dengan mutaba'atus sunnah merupakan persyaratan diterimanya ibadah di sisi Allah azza wajalla. Lakukan dengan ikhlas tanpa syirik, dengan mutaba'atus sunnah tanpa bid'ah wa dhalalah. Ini perkara yang masyhur dari perjuangan kita selama hayat di kandung badan. Ya, semua ibadah-ibadah kita lakukan di atas dasar ilmu dengan ikhlasun niyyah, dengan mutaba'atus sunnah. Orang-orang yang memenuhi ini semuanya, maka dikatakan abidun sunni. Seorang abid, ahli ibadah di atas sunnah. Walaupun sedikit, sederhana yang dia lakukan, pahalanya sangat besar. Itu lebih baik dibandingkan dengan bersungguh-sungguh mencurahkan semua tenaga waktu untuk amal tanpa sunnah. Ditolak. Kata sebagian salaf, al-iqtisadu fi sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana, namun dalam sunnah. Itu lebih baik daripada mujahadah bersungguh-sungguh, namun di atas kebid'ahan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ada satu poin lagi setelah itu. Yang itu menjadi kewajiban masing-masing kita sebagai mukallaf. Dan sebagai seorang muslim. Dan ini perjuangan yang lebih berat lagi. Yaitu al-istiqamatu alaiha. Istiqamah di atas ibadah tadi. Istiqamah di atas ilmu syar'i. Istiqamah di atas keikhlasan. Istiqamah di atas sunnah. Dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga diperintahkan. Dan ini sifatnya sampai akhir hayat. Meliputi semua amal ibadah yang kita kerjakan tanpa terkecuali. Istiqomah di atasnya. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam riwayat Muslim dari Abu Amr. Waqila Abu Murrah Sufyan ibn Abdillah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qultu, saya bertanya ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW, qul fil qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahatan ghairak. Ya Rasulullah, jelaskan kepada aku, sampaikan kepada aku tentang Islam ini dengan satu ucapan. Aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun selain engkau. Pertanyaannya luar biasa. ingin penjelasan tentang Islam dalam satu kalimat, satu kata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billah." Katakanlah aku beriman kepada Allah. Ini menunjukkan semua bimbingan Islam dari awal sampai akhir, muaranya, kembalinya, pondasinya, asasnya adalah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman kepada Allah adalah kalimat tauhid la ilaha illallah dengan lawazimnya Muhammadur Rasulullah. Baik. Dalam hadis ini barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwasanya Islam secara keseluruhan itu muaranya pada iman kepada Allah. Sehingga beliau mengatakan, "Qul," katakanlah, "amantu billah," aku beriman kepada Allah. Beliau mengatakan setelah itu, Thummastaqim, kemudian istiqomahlah kamu di atas keimanan tadi. Sehingga bukan semata-mata keimanan kepada Allah, bukan semata-mata kita berislam, bukan semata-mata kita beribadah kepada Allah dengan ilmu, dengan keikhlasan, dengan bimbingan sunnah. Itu kewajiban supaya amal kita makbul. Tetapi ada satu poin berikutnya yang ditekankan oleh beliau SAW. Summastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu di atas. Ini khonafitina azakumullah. Sebuah perjuangan yang cukup berat. Istiqamah itu dimaknakan oleh para ulama, dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin bab yang ke-8, bab fil istiqamah. Beliau mengatakan, qala ulama, berkata para ulama, makna istiqamah adalah luzumu ta'atillah, senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah. Senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keistiqomah. Sehingga istiqomah termasuk jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat, maknanya padat. Wahiyya nizamul umur. Itu merupakan pengatur semua urusan. Sehingga istiqomah itu menyeluruh dalam semua aspek ibadah kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Dan dituntut untuk istiqomah pada detail, poin-poin, person-person amaliyah kita. Diminta untuk senantiasa mentaati Allah padanya. Salatnya kita, puasanya kita, doanya kita, zikirnya kita, baca Qur'annya kita, dakwah kita, talabul ilminya kita, muamalah kita, apa semuanya itu. Detail-detailnya, person-person masing-masingnya diminta untuk istiqamah kepada Allah. Senantiasa mentaati Allah di situ. Ikhwan fil din, a'azzakumullah. Banyak hal sesungguhnya yang secara real terjadi dalam kehidupan kita yang membuat istiqomah itu susah, sulit. Dan secara real punya pula banyak pihak-pihak yang tidak betah istiqomah, tidak bisa istiqomah. Bahasa lainnya, banyak pihak yang kemudian jatuh pada lawan keistiqomahan, yaitu penyimpangan, inhiraf. Ya, dituntut untuk istiqomah jangan inhiraf. Realnya berat. Secara kenyataan, lebih banyak yang tidak istiqomah, banyak yang menyimpang. Yang pertama adalah ghurbatul Islami wa sunnah. Keterasingan Islam dan sunnah Rasulullah SAW di tengah-tengah umat ini. Di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, innal islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya, maka berbahagialah tuba bagi orang-orang asing. Datang dari Abu Hurairah inda Muslim, Abdullah bin Mas'ud inda Ahmad bin Majah dan dia sahih, dan datang dari sahabat yang lain. Kondisi ini yang secara nyata membuat keistiqoman itu mahal, tidak mudah. Kondisi ini pula yang menyebabkan banyak pihak itu tidak betah, tidak kuat, tidak bisa bertahan di atas imannya, ibadahnya kepada Allah. Terpelanting dia, terperosok dia dalam kubangan-kubangan kemungkaran. Islam asing di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi sunnah Rasulullah SAW. Sehingga orang yang istiqomah di atas Islam dan sunnah harus menghadapi sekian banyak orang di hadapannya yang antipati kepadanya. Dia diasingkan, dia diboikot, dicemooh, dicela, itu akhirnya. Sehingga membuat orang gampang untuk menyimpang. Kondisi yang kedua adalah fasadul zaman. Fasadul zaman, rusaknya zaman. Dikarenakan rusaknya orang-orangnya. Dan zaman itu semakin jauh dari masa kenabian, semakin dekat dengan kiamat. Itu semakin jelek, semakin rusak secara umum, dan semakin bagus. Di dalam Sahih Bukhari dari Az-Zubair bin Adi rahimahullah, dia berkata, ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilaihi ma yaku ma yulquna min al-hajjaj. Kami pernah mendatangi Anas bin Malik. Kami keluhkan kepada beliau apa yang dialami, yang dirasakan oleh kaum muslimin, oleh rakyat dari perlakuan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, penguasa yang zalim. Maka beliau mengatakan, isbiru, sabarlah kalian. Fa'innahu la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarun min hatta talqaw rabbakum. Sabarlah kalian. Sesungguhnya tidaklah datang suatu masa melainkan yang setelahnya lebih jelek dari sebelumnya hingga kamu berjumpa dengan Rabb kalian. Hakadza sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah aku dengarkan sabda tadi dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semakin jauh dari masa kenabian, semakin dekat dengan kiamat, zaman semakin rusak karena orangnya semakin rusak. Dalam situasi zaman yang seperti ini, istiqomah itu mahal. Perjuangannya berat. Lebih banyak orang yang terpelanting, yang menyimpang. Terseret oleh arus kerusakan masa, kerusakan zaman, dan kerusakan orang-orangnya. Yang ketiga, ialah kasratul fitan. Banyaknya fitnah-fitnah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat Islam. Ragam fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah dunia, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah dosa, fitnah kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan, kebid'ahan, kesyirikan. Semua ragam fitnah. Begitu banyak. Dan semakin akhir, semakin mendekati kiamat, fitnah semakin dahsyat, fitnah semakin besar, bukan semakin kecil. Di dalam Sahih Bukhari dari Usama ibn Zaidin radhiyallahu anhu beliau berkata, Ashrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atamil Madinah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas satu utum dari atom-atom Madinah. Utum dimaknakan dengan benteng batu, juga dimaknakan dengan rumah persegi empat yang ada atapnya. Ada lagi memaknakan bukit kecil. Alhamdulillah tempat yang tinggi lah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke situ. Faqala, beliau mengatakan, hal tarawna ma'ara. Apakah kalian sekarang melihat apa yang sedang aku lihat sekarang ini? Beliau menegaskan, inni la'ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kama waqi'il qatri. Sungguh aku sedang menyaksikan tempat jatuhnya fitnah-fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti tempat jatuhnya air hujan. Itu di masanya beliau SAW. Sudah menyaksikan fitnah turun sedemikian derasnya sebagaimana air hujan menimpa semua dan apa saja yang di bawahnya, bahkan masuk ke sela-sela rumah. Di zamannya Rasulullah SAW. Bagaimana kiranya di zaman kita sekarang ini tentu semakin dahsyat. Kondisi seperti ini barakallahu fikum sekali lagi semakin membuat istiqomah itu mahal. Berat perjuangannya. Dan menyebabkan banyak orang itu terpelanting, menyimpang. Fatal yang keempat. Kasratul ikhtilafi wal furqah. Banyaknya perselisihan dan perpecahan tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini merupakan sunnatullah yang akan menimpa umat Islam seperti yang diberitakan Nabi kita Muhammad SAW. Pada hadis iftiraqil ummah, beliau menyampaikan umatnya akan terpecah menjadi 73 firqah. Semua di neraka kecuali satu. 72 dinyatakan sesat. Al-firqadhalah. Satu yang selamat. Artinya satu firqah dikepung 72 firqah. Yang menyimpang banyak. Yang selamat cuma satu. Jika pada hadis Irbad Ibn Sariyah. Yang masyhur juga. Rasul mengatakan. Fa'innahu man ya'ish minkum. Fasayara ikhtilafan kathira. Barang siapa di antara kalian wahai para sahabat yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak. Itu kata para ulama, 72 kelompok sesat itu adalah usulul firq. Kelompok-kelompok yang pokok. Belum pecahan-pecahannya, belum anak turunannya, ribuan kelompok sesat. Yang selamat cuma satu. Membuat istiqamah semakin mahal dan semakin berperjuangannya. Semakin banyak orang-orang yang menyimpang. Tapi tetap kewajiban kita istiqamah. Pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum. Kita akan muhasabatun nafsi. Introspeksi diri. Kita akan menyampaikan sebuah tema tentang asbabul inhiraf. Sebab-sebab penyimpangan. Untuk kita kembali mawas diri, muhasabatun nafsi, introspeksi diri, apakah kita masih di atas jalan yang lurus? Apakah kita masih di atas ibadah kepada Allah dengan ilmu, dengan ikhlas dan mutaba'ah? Apakah kita masih istiqamah di atas sunnah? Ataukah pada kita ada benih-benih penyimpangan? Tujuannya supaya kita segera kembali kepada Allah, segera taubat kepada Allah, segera memperbaiki diri, segera berbenah diri sebelum terlambat. Kembali ke jalur yang benar, kembali kepada al-haq, kembali kepada ibadah, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwan fillah a'azzakumullah, sebab-sebab penyimpangan itu sangat banyak. Kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah barakallahu fikum mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ragam bentuk mukhalafah yang ada. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hatilah, waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah atau sunnah Rasul-Nya, akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Yukhalifuna an amrihi, kata-kata amr di sini ada dua tafsiran. Amr jamaknya umur, ay sunnah. Yang kedua, amr jamaknya awamir, perintah. Dhamir ha amrihi ditafsirkan kembali kepada Allah atau kepada Rasulnya Muhammad SAW. Semuanya benar. Maka waspadalah orang-orang yang menyelisih perintah Allah, menyelisih perintah Rasul. Waspadalah orang-orang yang menyelisih bimbingan Allah, bimbingan Rasul. Ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَأَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang Rasul SAW setelah jelas bagi dia petunjuk dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling, sesat dia, dan kelak akan kami masukkan dalam jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Maka semua bentuk penyimpangan, semua bentuk kesesatan, semua bentuk fitnah itu sebab utamanya mukhalafatus sunnah. Ada lagi yang lain. Hati-hati. Cermati ini semua. Yang kedua, al-hirsu 'ala dunia, ambisi dunia. Ambisi mengejar dunia dan ambisi mengejar kemuliaan pada agamanya. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu wa arbah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad, dan datang dari sebagian dari sahabat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi'afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasy-syarafi li dinih." Tidaklah ada dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di sekawanan domba-domba itu lebih merusak domba-domba tadi dibandingkan ambisi seseorang menggapai harta dan kemuliaan yang merusak agamanya. Ambisi meraih dunia harta benda, ambisi meraih kemuliaan, ini membinasakan agama seseorang lebih binasa dibandingkan dengan dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di sekawanan domba-domba. Jadi bayangkan betapa pemandangan yang sangat mengerikan ketika ada dua serigala yang lapar dilepaskan di tengah-tengah domba-domba tanpa pengembala. Wah, akan terjadi pemandangan yang sangat mengerikan. Itu domba akan dicabik, akan dimakan oleh serigala tadi. Ambisi seseorang meraih harta, ambisi seseorang meraih kemuliaan, itu membinasakan agamanya lebih dari serigala yang menghancurkan domba tadi. Penyimpangan yang sangat mengerikan dikarenakan ambisi dunia, barakallahu fikum. Naam. Dan ini fanafitina azakumullah, sebab yang menimpa hampir semua pihak. Sebab yang terjadi pada awamun nas, jangan tanya, Mereka siap menjual agama untuk dunia. Sebab ini pula yang membuat banyak pihak yang dikenal alim, yang dikenal dahulu di atas kebaikan, di atas sunnah, di atas ilmu, mengerti ilmu, mengerti ayat, mengerti hadis, menyimpang. Kena dunia dulu, setelah merasakan lezatnya keduniaan, muncul syubhatnya, ittiba'ul hawa. Mereka disebut dengan alim su', ulama su', orang yang dikatakan alim tapi dia fasik. Diumpamakan kayak kalbun. Kita baca ayatnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-A'raf 175 dan setelahnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Bacakan kepada mereka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam berita tentang seseorang yang dahulu kami datangkan, kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Bukan orang awam. Bukan orang abangan. Ini orang ngerti syariat. Ini orang ngerti agama. Ngerti ayat, ngerti dalil. Alim bahkan mungkin. Fansalakha minha. Ternyata dia melepaskan, menanggalkan ayat-ayat kami tadi. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Setan pun membuntuti dia. Akhirnya dia termasuk orang yang menyimpang. Riwayat itu sesat di atas ilmu. Ghawin. Allah menjelaskan. Walau syi'na larafa'nahu biha. Kalau seandainya kami menghendaki, kami mentakdirkan, kami akan angkat martabat dia dengan ayat kami tadi itu. Tapi tidak. Allah menerangkan sebabnya. Walakinnahu akhlata ilal ardi wa taba'a hawa. Tetapi dia, Allah sebutkan dua sebab. Dan yang pertama kali beliau sebut, Allah sebutkan, akhlata ilal ardi. Tetapi dia masuk ke dalam perut bumi. Baru yang kedua, wa taba'a hawahu. Dia mengikuti hawa nafsunya. Silakan lihat Kitabul Fawaid karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala tentang ayat ini. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan akhlata ilal ardi, dia tertimpa penyakit hirs ala dunia. Kena penyakit cinta dunia, ambisi dunia. Diumpamakan seperti orang yang menghujan dalam perut bumi. Jadi dunia itu sudah mendarah daging. Dia cinta dunia, ambisi dunia. Ini pertama yang disebutkan dalam ayat ini. Baru yang kedua, wattaba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya, kena syubhat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu sunnatullah pada ulama ussu yang sudah terkena penyakit cinta dunia. Hah? Ambisi dunia. Dalam rangka untuk memayungi, melindungi dunia tadi itu, pasti dia akan berfatwa tanpa ilmu, bicara tanpa ilmu, muncul syubhat dari dirinya, ittiba'ul hawa, untuk menyelamatkan dunia tadi. Sesat dengan syubhat tersebut. Mengerikan. Allah mengatakan famatsaluhu kamatsalil kalbi, maka perumpamaan orang seperti ini kayak kalbun. Saya enggak tega menerjemahkannya. Seperti kalbun, intahmil alaihi yalhas, kalau kamu gendong kalb tadi itu, dia akan menjulurkan lidahnya. Au tatruku yalhas, atau kamu biarkan dia juga demikian, tetap menjulurkan lidahnya. Katanya Ibnu Qayyim rahimahullah di buku Fawaid, diumpamakan kayak kalbun yang merupakan akhassul hayawanat, hewan yang paling rendah, dikarenakan tindakan orang tadi itu rendah, hina. Seorang yang memiliki ilmu syar'i, yang mengerti syariat, mengerti Quran dan sunnah, sesat karena dunia. Kayak kalbun. Kemudian lafadz yang setelahnya, digendong masih melet, dibiarkan masih melet, itu menerangkan kondisi dia ini sudah susah dinasihati. Kamu kasih ayat, kamu kasih hujah, kamu kasih fatwa ulama, kekeh dengan penyimpangan dia. Sebagaimana anjing, wah, terjemahnya muncul ini. Sebagaimana kalbun, dalam semua kondisi dia, pasti melet. Na'udzubillah. Ini permisahan untuk ulama usu. Ini bahayanya, ya, kawan. Di satu sisi, kita sebagai manusia ini dikasih kodrat oleh Allah Azza wa Jal cinta dunia. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi-hiasi bagi umat manusia cinta kepada syahwat dunia. Wanita, anak-anak, emas, perak, dan segala macamnya itu. Secara taubiat kita, ya harus mengakui, kita juga semangat mencari dunia. Tidak ada yang nolak dunia. Ya. Tapi subhanallah, itu dijadikan sebagai sebab orang itu menyimpang. Kalau tidak hati-hati dalam menyikapi dunia. Maka jangan sampai engkau jual agamamu, kamu jual akidahmu, kamu jual manhajnya kamu hanya karena urusan dunia. Dunia itu mungkin harta benda, mungkin tahta, kedudukan, mungkin wanita. Atau nama baik, atau prestise, atau kemasyhuran, atau kedudukan, atau jabatan, atau pujian, atau yang lain-lainnya. Dari semua perkara dunia. Jangan kamu jual agamamu, akidahmu, manhajnya kamu. Dengan dunia ini, kamu akan sesat akan menyimpang. Riwayah itu sesat setelah punya ilmu. Hati-hati. Dan sekali lagi, yang banyak menimpa kalangan orang-orang militan agama ini ya, dari sini dulu. Dunia dulu, baru syubhat. Kalau orang punya ilmu dikasih syubhat, bantahnya pinter. Kalau orang-orang awam, karena bodoh, gampang kena syubhat. Tapi kalau orang yang memiliki ilmu yang paham syariat, dikasih syubhat bisa bantah dia. Dia punya ilmu. Awas. Ini adalah makar hizbiyyin. Jadi hati-hati. Ini thariqahnya. Ahli bid'ah. Awas. Ngerti deh. Begitu dikasih dunia, seret. Halal ya. Kasih lagi. Mubah. Kata yang mengatakan haram. Nah gitu ya. Terus begitu. Lalai dia dengan yang namanya dunia tadi. Akhirnya muncul cinta dunia. Ambil dunia. Terus akhirnya apa? Khawatir dunianya hilang. Ketika khawatir dunia hilang, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengamankan dunia tadi itu. Ujung-ujungnya bicara tanpa ilmu. Fatwa tanpa ilmu. Dan semuanya tanpa ilmu dikarenakan untuk mendukung dunia tadi. Menyimpanglah dia. Dengan kesadaran penuh. Bukan tanpa sadar nih. Dengan kesadaran penuh. Dikarenakan ala ilmin. Allahul Musta'an. Yang kedua. Diwaspadai ya. Harus bijak dalam menyikapi dunia ini. Yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga ialah at-tamadi 'alal batil. Kekeh di atas kebatilan. Ini menimpa orang-orang yang jatuh dalam kesalahan. Namanya manusia kan tidak lepas dari salah. Jatuh dalam kesalahan, ketergelinciran, atau sebuah kemungkaran, atau sebuah perkara yang batil. Manusiawi. Mukmin yang baik, yang muwaffaq, ketika diingatkan, sadar, tobat, perbaiki diri, selesai. Kembali kepada keistiqomahan dia. Itu seharusnya yang ada pada kita. Tetapi manakala ada seseorang yang jatuh pada sebuah kesalahan, atau kemungkaran, atau ketergelinciran yang menyalahi syariat, mendapatkan teguran, mendapatkan nasihat, ternyata tidak kembali kepada al-haq, kekeh di atas kebatilannya, hadza munharif. Ini nanti akan menjadi orang yang menyimpang. Ya, penjelasannya para ulama una itu adalah kembali kepada al-haq. Ar-ruju ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada al-haq itu lebih baik daripada kekeh dalam kebatilan. Itu ucapan kaum salaf. Dari sahabat Umar bin Khattab ketika beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari tentang masalah qadha dan adabul qadha, beliau menyebutkan di bagian akhir, wa muraja'atul haqqi khairun min at-tamadi fil batil. Rujuk kepada al-haq itu lebih baik daripada kekeh di atas kebatilan. Dan itu sudah menjadi kalam aqwal salaf, maqulah salafiyah, ar-ruju' ila al-haqqi khairun min at-tamadi fil batil. Nah, tanda penyimpangan, sebab orang itu menyimpang ialah ketika dia at-tamadi fil batil, dikasih tahu kamu itu salah, nih buktinya, nih dalilnya, nih hujahnya. Dikasih tahu dengan cara lemah lembut, dikasih tahu dengan cara yang hikmah, tidak ada mau nerima. Ada yang ngasih tahu dengan lebih sedikit ditekan gitu, tidak mau nerima. Ya, tetap di atas kebatilannya. Ini tanda penyimpangan. Disebutkan oleh para ulama, ada beberapa sebab orang itu kekoh dalam perkara yang batil. Yang pertama adalah hubbus sultah wa tasaddur. Cinta kedudukan, cinta jabatan, cinta posisi, atau cinta tasaddur tampil. Dia suka untuk menjadi yang teratas, yang terdepan. Dia yang harus menguasai segala sesuatunya. Semua harus dari dia asalnya. Dia yang harus tampil. Dia harus begini. Mencintai ini semuanya. Namanya hubbus syuhrah. Cinta kemasyhuran. Ini yang menyebabkan dia susah untuk rujuk. Kekeh dalam kebatilan. Abu Nu'aim rahimahullah pernah menyatakan, wallahi ma halaka man halaka illa bihubbir riyasah. Sungguh demi Allah, tidaklah binasa orang yang binasa itu melainkan dengan cinta kedudukan, cinta kepemimpinan. Ini disebutkan dalam Jami' Bayadul Ilm wa Fadlih Ibn Abdul Barr, juz yang pertama halaman 570. Ini sebabnya. Yang dengan itu kekeh dalam perkara batil, yang dengan itu dia akan binasa. Sebab yang kedua adalah al-istikbar wal-iba'an qaburul haq. Sombong, congkak, gengsi untuk menerima kebenaran. Hadza ahmaq, ghairu aqil. Di kalangan para ulama, orang yang seperti ini orang bodoh, bukan orang yang akil. Dikarenakan dikasih tahu ini yang hak, tidak mau nerima. Dikasih tahu ini perkara batil, tidak mau rujuk. Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah berkata, laisal akil alladhi ya'riful khaira wa syarr, wa innamal akil alladhi idza ra'al khaira ittaba'ahu wa idza ra'a asyarra ijtanabahu. Bukanlah orang yang akil itu seseorang yang mengenali kebaikan dan keburukan saja. Tapi sesungguhnya yang namanya akil adalah seseorang yang ketika melihat kebaikan dia ikuti, dan ketika dia melihat kejelekan dia jauhi, dia tinggalkan. Hadza akil. Ini perkara hak, Dia terima. Hadza aqil. Ini perkara batil. Dia tinggalkan. Dia tolak. Rujuk darinya kepada al-haq. Hadza aqil. Lawan daripada itu adalah ahmak. Dikasih tahu ini loh yang khair. Ini loh yang hak. Ini loh yang benar. Ini argumentasinya. Ini hujahnya. Tidak mau nerima. Hadza ahmak. Ini perkara batil ya akhi. Ini perkara kejelekan. Ini perkara yang mungkar. Ini loh hujahnya. Ini loh buktinya. Kamu tuh salah gitu. Kekeh pada kebatilannya. Hadza ahmak. Dan itu alamat dia akan menyimpang. Allahul musta'an. Ini dua sebab disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah tabaraka wa ta'ala pada makalah beliau ditulis pada tanggal 3 Dzulhijjah 1429 Hijriah. Lumayan itu. Hampir 15 tahun yang lalu atau mungkin berapa? 11. Lumayanlah. Ya. 13 tahun yang lalu. Ini diantar sebab penyimpangan at-tamadi fil batil, kekeh pada perkara kebatilan. Seorang mukmin itu tahu diri. Orang biasa, manusia biasa, ya pasti salah, ya pasti banyak kaibannya, ya pasti berbuat dosa. Ketika ada yang menasihati, dia akan berterima kasih. Jazakallah khair, lekarifik, tahu dia salah, taubat, diperbaiki, tinggalkan, kemudian mengerjakan perkara yang lawannya dari amal soleh, ibadah kepada Allah, selesai. Bersih dari dosa, dari kesalahan, dan kembali kepada kebenarannya. Itu mempunyai muwafaq. Tanda dia orang istiqamah di atas sunnah. Lah ini kekeh pada kebahagilannya. Hadza halik. Orang yang akan binasa nantinya. Yang mirip dengan ini, poin yang berikutnya adalah adamul i'tirafi bilhaq. Di antara sebab penyimpangan tidak mau mengakui kebenaran yang datang dari orang lain. Ini lanjutan yang sebelumnya sesungguhnya. Ya, disampaikan al-haq oleh seseorang kepada dia, disampaikan yang hak, disampaikan secara hujahnya, dia tidak mau mengakuinya. Ini juga termasuk asbabul halak. Sebab dia binasa, sebab dia akan menyimpang. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Yahya Al-Mu'allimi Al-Yamani rahimahullah dalam kitabnya Al-Qa'id ila Tashih Al-Aqaid di halaman 12 dan 13. Ini menyebutkan tentang sebabnya. Sebab kenapa orang itu tidak mau mengakui al-haq yang datang kepadanya. Hati-hati. Ini kita sebutkan untuk interpretasi diri. Jangan sampai menimpa kita. Yang pertama kata bersebabnya. Ayyarul insanu anna li'tirafu bilhaq. Yastalzimu i'tirafahu bi annahu kana ala batil. Seseorang insan memandang, mengakui al-haq dari orang lain itu berarti mengandung konsekuensi dia harus mengakui dia dahulu di atas perkara kebatilan. Ini anggapan yang membahayakan. Kalau saya mengakui dia yang benar, berarti mau enggak mau saya harus ngaku, saya dulu ini salah, saya dulu ala batil. Sehingga saya harus mengakui dia yang benar gitu. Muncul gengsinya. Belum menjelaskan. Seseorang itu terkadang tumbuh kembang di atas sebuah prinsip, sebuah din, sebuah akidah, sebuah mazhab, sebuah pendapat yang dia terima dari murabbinya, dari gurunya. Diyakini itulah yang hak. Sekian lama dia di atas pendapat tadi, akidah tadi, dan yakin itu hak. ketika dijelaskan kepada dia ternyata itu batil, berat rasanya untuk rujuk kepada al-haq dan mengakuinya. Muncul gengsinya. Nah, kalau saya akui batil kabeh iki. Aku batil, guruku batil, koncoku batil, batil kabeh iki. Berat bagi dia itu mengatakan seperti itu. Sehingga berat untuk menerima dan mengakui al-haq dari orang tadi. Padahal jelas ayatnya, hadisnya, hujahnya, keterangan ulama'nya, gamblang, dibantah semua argumentasi dia. Patah. Tabayyana lahul haq. Sudah jelas nyata al-haq di depan dia. Tapi noleh ke belakang. Guruku ya apa? Gitu. Daya apa guru saya? Daya apa teman-teman saya? Nah, alfameter saya dan segala macamnya. Mohon mereka semuanya al-batil. Akhirnya tekah di atas kebatilannya, menolak al-haq dari orang lain, tidak mau menerima al-haq dari orang lain. Justru itulah penyimpangan dia, kebinasaan dia, kehancuran dia. Kita dia menolak al-haq, tidak mengakui al-haq dari orang lain, tekah pada kebatilannya. Atau yang lainnya kata beliau, seseorang yang dahulu nenek moyangnya aba'uhu wa ajdaduhu, nenek moyangnya mbah-mbahnya dahulu, atau orang yang dia ikuti selama ini, dia kagumi selama ini, majbur ala syai, di atas sebuah madhab, sebuah prinsip, sebuah akidah, sebuah din gitu. Lama ini sudah turun temurun sudah ini. Thumma tabayyana lahu butlanuhu. Kemudian jelaslah bagi dia kebatilan yang ada pada mereka. Ternyata apa yang selama ini mereka yakini batil. Gitu. Muncul gengsinya. Kalau saya mengatakan ini yang hak, mereka yang batil, berarti aku ini rendah sekali selama ini. Moyangku rendah sekali selama ini. Guru-guruku rendah sekali selama ini. Kalau saya mengakui mereka di atas kesesatan selama ini, kalau saya mengakui mereka semua di atas kesalahan selama ini, berarti aku selama ini sesat. Selama ini aku salah. Berat bagi dia untuk mengakuinya. Hati-hati, ini penyakit. Yang kedua kata beliau, yang ini resapi baik-baik ini, khawatir ada pada kita ini, kedua ini. Ayyakuna qassara lahu fil batili jahun wa syuhratun wa ma'ishatun fayasukwa alaihi ayya'tarif di anahu batil fatadhab tilkal fawaid. Ini sebab yang kedua yang membuat dia tidak mau menerima atau mengaku kebenaran. Apa itu? Dia sudah mendapatkan posisi, jabatan, kemasyhuran, kehidupan pada al-batil tadi. Sehingga berat bagi dia untuk mengakui dia itu al-batil. Berat untuk mengakui orang tadi al-haq karena khawatir faedah tadi akan hilang daripadanya. Nah, kalau saya mengakui dia yang benar, saya yang batil, nanti saya jadi apa? Aku selama ini masya Allah jadi zumansibun wajad, diorangkan sama mereka, tokohnya mereka, termasuk pentolanya mereka, wa namaku sudah melambung tinggi, wa fulus, ya, jangan kasar-kasar lah, ma'isyah gitu loh, ma'isyahku di sini, aku sekarang masya Allah, kehidupan aku nyaman, tentrem zen, rayyid, masya Allah, tadi fil batil. Nah kalau saya mengakui, aku ini batil, mereka yang benar. Hilang semua nanti. Aku akan dijauhkan oleh para pengikutku. Harta bendaku nanti akan semuanya akan hilang. Itu bayang-bayang syaitan. Hati-hati. Ini sebab orang tadi tidak mau mengakui kebenaran. Tendensinya duniawi pribadi. Padahal kalau dia mengakui, apa akan hilang itu? Allah akan ganti yang lebih baik lagi, yang lebih barokah. Yang ketiga kata beliau, al-kibr, sombong, kesombongan. Kesombongan. Ini yang banyak. Dan juga sering terjadi pada al-muntasibin lil ilm, kata beliau. Orang yang menisbatkan pada ilmu. Seseorang yang dikenal sebagai seorang yang alim, seorang da'i, atau yang semisalnya, yang sudah punya nama, yang sudah masyhur begitu. Baik. Dia sesungguhnya ala batil atas perkara yang dia, di atas kebatilan, di atas perkara yang mungkar, keliru dia. Ada orang lain yang mungkin di bawahnya ngerti, menegur dia, menasihati. Dan nampaknya kok ini keliru ya. Ya Syekh, bukankah demikian? Ini kan salah ya Syekh. Seorang alim yang wafak, da'i yang wafak, berterima kasih. Na'am, jazakallah khair. Allah ibarat fikir. Na'am, saya salah. Saya akan rujuk, akan saya perbaiki. Selesai. Akan sebagai mulia dia. Yang membuat ini orang menyimpang ketika muncul sombongnya. Muncul sombongnya. Ya macam-macam anggapannya. Kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Kamu itu ngajinya sama mana? Kalau baca beliau, zalika rajul walladhi hadahu. Kamu itu loh, yang membimbing kamu itu aku. Engkau mendapatkan hidayah dari Allah dengan sebab aku. Bahasa kita sekarang apa ini? Pak, siapa kamu itu? Ente itu ngajinya sama Ana. Ente taklim di depan saya. Ana gurunya ente. Ente ini siapa? Seberapa ilmunya ente? Kau mengatakan saya salah, siapa kamu? Ada khabir. Padahal, ngerti itu dia adalah khabir. Allahul Musta'an. Ini penyakitnya orang-orang yang memiliki ilmu. Beliau mengatakan, pada umumnya, kalau dia sendiri yang membahas, meneliti, oh ya aku salah. Dia gampang mengatakan, oh ya, afan saya salah. Saya kemarin mengatakan demikian, ternyata saya bahas, malah saya keliru. Gampang begitu ya. Tapi kalau orang lain yang datang, yang menegur, yang mengkritisi, yang menjelaskan, tidak mudah. Hanya orang yang mutawabik, yang wafak, yang menerima kritikan seorang untuk perbaikan dirinya. Al-Ghibr. Yang keempat, al-hasad. Yang terakhir, insyaAllah, Ikhwan. Kata beliau, al-hasad. Iri. Hasad kepada seorang. Jadi, kalau dia ini mengakui kebenaran yang ada pada orang tadi yang datang kepadanya, di benak dia konsekuensinya bahwasanya orang tadi itu lebih mulia daripada dia, lebih alim daripada dia, lebih tepat, lebih benar daripada dia. Nah, kalau saya mengakui iya, saya yang salah, antum yang benar, nanti orang-orang masyarakat akan memuliakan dia, akan mengagungkan dia, akan melambungkan nama dia. Oh, dia akan jatuh kehormatannya. Muncul hasadnya. Muncul yang namanya hasad. Tidak kepingin orang itu yang diagungkan, orang itu yang dimuliakan, orang itu yang dielu-elukan oleh orang lain dikatakan dia adalah hak. Karena hasad, tidak mau mengakui itu semuanya. Bahkan kata beliau ada sebuah penyakit ini. Yang menimpa orang-orang yang menisbatkan diri pada ilmu. Seorang yang punya ilmu lah. Sengaja mencari-cari kesalahan orang lain dari kalangan para ulama, para duat, para muallimin, para muballighin. Tujuannya untuk menunjukkan dianya lebih afdal dari mereka. Dia lebih alim daripada mereka. Mereka itu ada ininya, ada ininya, ada ininya, ada ininya, ada ininya. Supaya jangan dimuliakan sama orang lain. Supaya jangan diagungkan sama orang lain. Yang memotivasi dia apa? Hasad. Dalam jiwanya. Iri kepada itu. Dia kok yang dimuliakan. Ya dia, ya gitulah. Menyalahkan orang lain. Walau bil batil. Beliau mengatakan, wa innaka la tajidu minal muntasibina ilal ilmi man yahris ala takhti'ati ghairihi minal ulama walau bil batil hasadan minhu lahum wa muhawalatan li haqqi manzilatihim indan nas. Kamu akan mendapati dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri pada ilmu, seseorang yang memiliki ambisi untuk menyalahkan orang lain dari kalangan para ulama, walaupun dengan cara batil. Karena hasad kepada mereka, atau upaya untuk menjatuhkan kedudukan mereka di depan umat manusia. Nauzubillah, ini penyakit yang sangat mengerikan pada seseorang yang memiliki ilmu. Menunjukkan adanya akhlak yang buruk pada diri. Al-Muhim ini semua adalah empat sabab di mana orang tadi enggan mengakui al-haq pada orang lain. Ini semuanya sabab dia nanti menyimpang. Asbabul halak wa asbabul inhiraf. Ini semuanya kita bawakan barakatuhu sebagai muhasabatun nafsi. Jangan sampai ini semua ada pada kita. Kita berkaca, kita mawas diri, kita terpasi diri. Kalau ada pada kita, segera kita benahi, segera kita perbaiki. Barakallahu fikum. Kita kembali pada al-haq, rujuk kepada Allah, bertaubat kepada Allah azza wajalla ketika ada kekurangan dan kesalahan pada kita semuanya. Dan berterima kasihlah kepada semua orang yang menunjukkan kesalahan kamu. Barakallahu fikum. Rahimallahu mar'an, arafa qadra nasih. Ya. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Dan dulu para ulama salaf menyatakan rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepada aku kaiban-kaiban. Sikap tawadhu yang ada pada kaum salaf yang dengan itu mereka istiqamah aral haq, lepas dari berbagai macam asbab-asbab yang membinasakan atau yang membuat mereka menyimpang. Wallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim.